Ya ingat sah. Dalang kang syuruping kang wayang. Wayang kang syuruping kang dalang. Hiya klire meraga syuk bawe sigra daten kawinarni ya sigra daten nira wau kot sapa bandus perlampahipun. Wontening catur pertala catur hartosna opat pertala ari pertala hartosna bumi di karaton lapisan katujuh ratuning bumi Sang Retna Ayu Dewi Pertewi sawet di dehesan ku ingkang wayah Raden Putra Bambang Krisna Dewa lan patih mangku bumi Dewi Pertewi nu kapigarwaku Sang Nalendra Betara Kresna Prajang Negara Dwarawaka kagungan putra dua hiji pamaget anu kadua istri anu pangagengna kakasina Raden Sutija dupi anu kadua istri kakasina Dewi Setia Boma Setia nyata ngagamarkeun Siti Boma Bumi anu dilorok di jenggala manik sejarah tina pustaka Raja Purwa Sinareng Mahabrata. Siapa madalepun Sang Retna Ayu nyaur hingkang wayah Raden Trisna Dewa kasep incue yang Trisna Dewa nger merenea duduk pada karuhing sun mangsing parkir lalanun Yang mangku bumi pati isun. Kopi Gusti. Merenea. Kopi lu. Are you with me? Τα σου τα πήγα τα γρήγορα που με να κάνω σαν σαμικά πάντα και μάρα. Πήγα άμρωα τα σου τα πήγα να τα γρήγορα. Ήσουν να δέω αμάρκο και χάνει γάλι γυγκάν και η άντρα του παπέ και νερά γυγκάν πάντα κατά πινάρα. Των λαπισάν που μη κατούγιου χρατούν την πούμη σαν ρετνάγιου δεύει πρατεύει. Δείτε δε σαν κουίν καγβά για χράτιεν τρισνα δεύα. Ράτιεν τρισνα δεύα πούτρα να ράτιεν μπαγμπαν σου τί για άνου γουγκουρ κουρα δεν γατουτ κατσα δίνα λαλάμ παχάν. Μάνσα γατουτ κατσα κενγεν άνου γρα bintang Dharma Sakti pengabdian kanagara katut masyarakat. Sakawit Raden Sutijanuga Janga Raden Purwagana Sadrek Sarama di sapungkuren Raden Krishna Dewa Patih Mangkubumi. Gue nira pengandikan ini pun maka terkenal datang nih sang nyaur kapina. Raden, incue yang anu kasep Raden Trisna Dewanger, merene duduk pada karuhing sun mangsing para kasep. Balanun, iyan, sumanga wayah panjenengan Trisna Dewa ngahatur kesma pabukti konyuk panjenengan pangkon eyang. Syukur bagi anger mangku bumi pati insun. Kunyuk sumanga kaula pun mangku bumi ngahatur kesma pabukti konyuk panjenengan Gusti Ratu. Syukur bagi kumayangan boten kantun kuhanyuk Raden Anom nukasangakin. Paman, katampi ku kaula. Atu selajengna. Kalintang bingahna kuayana Raden Anom rawuh. Dina waktus ayina. Anu namai pisan sumping di negara Trajutisna. Di pangkonan eyana. Kapino gawe. Numawi kasangakeun rupina aya hal nu bakal didugikeun naon rupi kapriyogian. Syukur bagi kumayangan kasep eyang teh meus-meus lol deui nunggu-nunggu cunukna nu jadi incu. Mapak-mapak hidep. Ti poe ka poe ti minggu ka minggu ti bulan ka bulan. Nah, betega-tega teuing tepi ka cul pisan jigana geus hilap, nya kala pisan bumi teh geus hilap. Sadaya-daya hapunten anu kasuhun tina naon rupi kalkalpatan kalayan kapameraran putu margi nya kitu kadedeh Kangjeng Ibu di Trajutisna anu taya watas wangen. Memangnya kitu, Sep? Kanyahi inung kanu jadi anak mah kasep. Angang ku angangna deket ku deket mah. Kumaha tuang eyang di Trajutisna damang daya sawios wios baring pangestu. Kuma perkawis pangawas ena pangawas kumaha kumaha. Ya. Dina saparantos krus tia ta krus tia kumaha ta. Dina ipo dina dolar tia kumaha. Ekonomi teh stabil dina waktu saena kalayan masyarakat aya dina kabingahan ku ayana. Penang tayungan kautamian nyepeng pancena Kangjeng Eyang Deh, cacakan sepuh manya nu ika kitu. Tuang ibu dah mangcu, ibaring pangestu. Aya ta salira duwi ka ngaran kebong kitu na kunaon hidup teh teu damang. Sok sadar rekok jiga-jiga aya hal. Ulah sok ngahariwangkeun ka kolot. Naon nu jadi marga lantaran coba balakakeun ka Eyang Kasep aya kajadian naon na teu damang na kumaha? Saum wae pangintunnya. Duh, teng manuk teng bebenyit anak ceng celeng anak merakukun siungan ramana ginu sakitu atuh dina. Meuseuh salira nebus perah ku jalan perih cul tuang culeut dina siang dina wengi tara kulem istu tapakur sujud persis ramana sarengkak saparipola. Naon nu jadi marga lantaran kasep hariwang kolot macu? Naon anu dipemut? Naha hideup teh pare kagungan garwa sanes eta Eyang kanggo bojoan mah kawula teu tebih keneh teu acan aya maksud damel ge teu acan gaduh kalawan teu acan tiasa jucung mungkas dina nempuh ilmu pengetahuan umum. Deudeuh kasep naon atuh cu asok ngahariwangkeun ka kolot bisa aya kapale naon-naon. Sing sakumaha udah rewoskeun tadi ka Emang teu ada Emang mah silo dina sejarah. Anu langkung jelas mah tuang Eyang we. Coba barakakeun. Kieu saresna. Salabeting kaula aya di Trajutisna. Marihan tingawitan kaula. Kasebat parantos aya emutan anu jejeg. Kalayan yakin kana kanyataan yen ayana putra teh ayana Rama sareng ibu nu nganung. Memang komo ninggal para putra tatangga boh ninggal di lingkungan masyarakat aya putra teh aya ibu Rama ana sok ninggal ka kaula pribadi tetelah kawanyatakan jeung ibu anu nganung di negara Trajutisna. Sering kaula naroskeun saha Rama anu ngayuga. Dupi kangjeng ibu teh mung sakadar nangis, sareng nangis. Malah kan upami cepat nya hiji waktu ka pungkur kantos ka Eyang naroskeun saha Rama anu ngayuga kaula. Tobat Gusti. Balaka kaula nyata yeung kangjeng Rama anu ngayuga teh kangjeng Rama anu Bangbang Sutija. Dina nonoman. Dina masa dewasa saparantos kawangan garwa mantra nyepeng pancen janten raja di negara Trajutisna kakasihna Kangjeng Rama Prabu Anom Naraka Surabuma. Memang leres eta. Memang eta tuang Rama. Eta teh anak Eyang Kasep kapan hidup tingali leres. Yen Eyang teh Eyang ti Kangjeng Rama. Kangjeng Eyang sepuh di negara Trajutisna eta Eyang ti Kangjeng Ibu. Nya anasieun puput Yuswana Kangjeng Rama tetelah kawanyata. Eces tujen rek kasauran Kangjeng Eyang di negara Trajutisna yen Kangjeng Rama teh puput Yuswana teh ku Gatot Kaca Satria Mlajang Tengah. Tobat Gusti. Leres. Memang benar. Atunaha Kangjeng Eyang nya sawatawis waktos kadar pupusna teh biasa wae ku panyawat. Nah Kangjeng Eyang teh ngabalakakeun sacara anu jelas yen Kangjeng Rama teh pupusna teh ku Rama Paman Gatot Kaca. Iyo. Aduh, kasep deudeuh teh icu entong mah kajeng naroskeun panjang lebar perkawis eta memang teu bisa ditolak deui kasep na dupa kajadian teteh tetela aya salah baru tangtu. Puput Yuswana tuang Rama ku Raden Anom Gatot Kaca memang aya pasoalan sawatawis kalepatan tuang Rama sawatawis pelanggaran tuang Rama sakawit cobi kumaha kawitna sakawit tuang Rama teu nelasan saderek sarama Kakasina Raden Purwagana atau sama Prawira. Ditugal jangan disasak jika lamak nasibna lajeng dikubur di patamanan. Tah, dinaresan dia jadi nyangkut kana hukum. Istilahna tuang ramah teh. Ngarempak hukum sareng unang-unang taturan utangtu yang hukumana teh kudah. Hukum pati anu pasti. Terus. Kitu sejarah nakasih. Entong panjang lebar naroskeun eta perkawis cu sanes bari naroskeun ieu mah kana sarsilah riwayat Kangjeng Rama gugur. Kangjeng Rama anu sakumaha disaurkeun ku Kangjeng Eyang tadi puput Yuswana teh ku Tuang Rama paman Gatot Kaca. Nu janten markalantaran nanugal janga Kangjeng Rama. Hidep marama paman Rama paman Purwagana sama Rama paman sama dupi Rama paman sama putra saha sarama Eyang hidup sang nalena Batara Kresna raja di negara Jenggala Manik atawa Dwarawaka terus sobi punten paman patih pangapunten punten oh say Kangjeng Rama nugal janga Rama paman somba Prawira. Pada-pada, sarama, urang Jenggala Manik. Ainu maehan Gatot Kaca. Nih. Naon hubungan Jenggala Manik sareng Amarta. Terus. Gatot Kaca urang nagara Amarta. Pejabat bahurek sakti sipil jantan kepala daerah di Melajang Tengah tim militer jantan kepala angkatan perang negara. Amarta sanes Dwarawati, Dwarawati sanes Amarta. Benten negara, benten cara jawadah tutung miritna sacarana-sacarana. Nyumutkan pahamut kaula, parantos luyuk sarang hukum. Nah, ngadamal kalepatan ka urang Jenggala Manik, ka urang Dwarawati ainu ngahukuman urang Amarta. Nyaan budak ayu namanya. Motek karina hukum oge. Iya, anu jantan margi. Asa teh kahartos ngadamel kalepatan ka urang Jenggala Manik bari sareng ka sadarekna keneh. Naha si Gatot Kaca campur tangan na ieu perkawis? Nih. Kejar meneng. Meneng Gusti Awor. Kejar meneng-meneng Gusti ya rekela ismam lagi amin loing penggalih kasep mamawis cek Eyang oge entong mah kajeng imutan eta perkawis memang ibu Eyang bisa ngajawab kapan Gatot Kaca teh putra Bima ai Bima teh nyata saderek Arjuna. Ai tuang Eyang Batara Kresna teh putrana Mahaprabu Wasudewa ari Panawa putra Dewi Kunti Nalibrata. Jadi dina resam di ayah patulapat dari panca kaki memang lamun ditempo nagara mah beda ampa antara Amarta jeung Jenggala Manik tapi lamun nempo esina pribadi Kresna teh Panawa, Panawa teh Kresna. Jadi di dieu kalawan nyata tugas anu tangtu. Gatot Kaca teh saresna ditugaskeun ku Tuang Eyang di Jenggala Manik kasep mau bantuneun kitu lamun aya tugas di Maha Kresna. Disaluyuan ku Panawa saraya. Kitu bisi hidup tasan tinggal itu untuk mah kenyang memperdalam eta perkawis tos tutup gencu eta masalah tawis kelepatan tuang rama anak eyang pisan anu lepat anu jahat gitu. Tung suruh nung di PMut ayo nama cing rawas tuang rawas gulung ente paman kaulah tepan terus dewasa upami terlepat genep atau napi lima alam anu kaamah kanggo manusia gelar di alam dunia sakawit alam orok kadua alam budak katilu alam dewasa kaopat alam kolot kalima alam aki-aki lima tak kaulah partos ngamah alam dewasa dewasa umur, dewasa awak, dewasa akal sareng emutan sedengken kapan etelaken salametna ibu rama di alam baka iwatiku putra anu soleh. Kaulah saja negerakan kasolehan anu jadi anak ngabongkar hukum anu tangtos asa terido kaulah amun patulah patali sareng hukum ngadamel kerapatan di jengala manik kar sareng kaulah di jengala manik nah anu ngahukuman urang amarta kaulah parantos dewasa kaya ngelakung jelas ia perkawis kaulah tenyuhunkan widi di kangjeng eyang sarta nyuhunkan saksi pangresa rama paman mangku bumi kaulah teh sejak nepangan rama paman gatur kasa hoyong jelas hoyong sidik berem cek berem hideng cek hideng na sana sebaik katerangan ti eyang ku anjin sarang ti eyang ti negara terjutis na tapi hoyong sidik kubukti waspada kunyata jantan pangresa munggah meninggalih ngawidian kawat teh sejang adehesan ramah paman kamelajang tengah kamarta tobat gusti ulah kasep ulah lucu bisa ya tungtung balitung anu pasti.